Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan beberapa sahabat yang masyhur dengan ilmu tafsir. Telah kita baca sedikit tentang biografi dari sahabah yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat yang memiliki ilmu yang luas terkait Al-Quran, terkait tafsir Al-Quran. Kita lanjutkan apa yang kita terhenti pada pertemuan yang lalu. Qala rahimahullahu ta'ala, kana ahadu ahlu syura alladhi rashahahum Umar radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib termasuk dewan ahli musyawarah. Alladhi rashahahum Umar, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menominasikan dia, menunjuk dia lita'yinil khalifah, untuk memilih siapa khalifah pengganti beliau radhiyallahu anhu. Di sini Syekh menjelaskan bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk ahlu syura yang mana Umar radhiyallahu anhu sering mengajak musyawarah beliau dan beberapa sahabat yang lain untuk bermusyawarah. Di antara musyawarah yang dilakukan oleh Umar saat itu adalah merencanakan khalifah pengganti beliau setelah wafatnya. Maka Umar bin Khattab memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menunjuk siapakah khalifah yang tepat sebagai penggantinya. Maka Ali pun melakukan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman ibn Auf. Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau menawarkan jabatan itu kepada Ali. Abdurrahman bin Auf termasuk ahlu syura juga. Beliau menawarkan jabatan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fa'aba, akan tapi Ali enggan. Illa bisyurut, kecuali jika terpenuhi beberapa syarat. Lam yakbal ba'daha, akan tapi syarat-syarat tersebut sebagiannya tidak bisa diterima. Naam, ini disebutkan dalam sebuah riwayat, namun sebagian ahlul ilm menyatakan bahwa hadis ini, riwayat tentang kisah ini adalah dhaif. Dalam sanadnya terdapat Sufyan bin Waqi', perawi yang dhaif. Bahkan apa yang disebutkan di sini, yaitu yani Abdurrahman bin Auf menawarkan jabatan itu kepada Ali bin Abi Thalib, itu menyelisihi apa yang terdapat dalam As-Sahih Al-Bukhari Al-Muslim. Disebutkan dalam Al-Bukhari Al-Muslim bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau hamidallah wa afna alaih, beliau memuji Allah, kemudian beliau mengatakan kepada Ali, ya Ali, lam aran nas ya'diluna bi'Utsmani ahadan wahai Ali, aku tidak melihat manusia memiliki pilihan lain kecuali Utsman. Fala taj'al li nafsika sabilan fi dhalik, maka janganlah engkau memposisikan dirimu untuk itu. Ini nasihat Abdurrahman bin Auf kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi kisah yang benar bahwa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengajak musyawarah beberapa sahabat yang terkemuka. Maka semua sahabat mereka memilih Utsman bin Affan, dan mereka tidak ada, mereka seakan-akan condong kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan mereka tidak ada yang menyelisihi itu. Sehingga Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Ali, wahai Ali, janganlah engkau memposisikan dirimu untuk memegang jabatan tersebut, karena semuanya telah sepakat, bukan sepakat, semuanya sudah memberikan isyarat tidak keluar daripada Utsman bin Affan, telah memilih Utsman bin Affan radhiyallahu an. Oleh karena itu, Abdullah bin Auf kemudian beliau membaiat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, kisah yang benar bahwa tidak ada Abdullah bin Auf menawarkan jabatan itu kepada Ali. Bahkan Abdullah bin Auf yang menasihati kepada Ali agar tidak memegang jabatan tersebut, dikarenakan mayoritas para sahabat radhiyallahu anhum telah condong kepada Utsman bin Affan. Thumma bay'a Utsman fa bay'ahu Ali wan nas. Kemudian Abdullah bin Auf radhiyallahu an beliau membayat Utsman bin Affan, fa bay'ahu Ali, maka Ali pun membayat Utsman bin Affan dan juga kaum muslimin. Setelah wafatnya Umar bin Khattab. Thumma buyi'a bil khilafati ba'da Utsman hatta qutil. Kemudian Ali bin Abi Thalib dibayat untuk menjadi khalifah setelah wafatnya Utsman sampai beliau wafat syahidan fil Kufah, beliau wafat dalam keadaan syahid di Kufah Lailatul Sabi'asyah min Ramadan, tanggal 17 bulan Ramadan sanata 40 min al-Hijrah, tahun 40 Hijriah radhiyallahu an. Itulah biografi singkat tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Thani, kemudian kita lanjutkan sahabat yang berikutnya yang masyhur dalam ilmu tafsir. Yang berikutnya adalah Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau namanya adalah Abdullah ibn Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hudhali. Wa ummuhu ummu abd. Ibunya adalah Ummu Abd. Nama kunyah ibunya adalah Ummu Abd. Kana yunsabu ilaiha ahyanan. Terkadang beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dinisbatkan nasabnya kepada ibunya. Terkadang. Nah, sering kita dengarkan atau dalam beberapa asar disebutkan Ibnu Ummi Abd. Jadi maksudlah Ibnu Mas'ud. Dinisbatkan kepada ibunya. Kenapa dinisbatkan kepada ibunya? Terkadang dinisbatkan kepada ibunya. Dijelaskan dalam hasyiah catatan kaki di situ. Dalam catatan kaki yang antum bisa lihat, wa dzalika li anna abahu mata fil jahiliyah wa adrakat ummuhu al-islam fa aslamat. Dikarenakan ayahnya meninggal di atas agama jahiliyah, di atas al-jahiliyah, di atas kekufuran. Wa adrakat ummuhu al-islam, dan ibunya menjumpai Islam dan masuk Islam. Oleh karena itu beliau terkadang dinisbatkan kepada ibunya, Abdullah ibn Ummi Abd. Wakana min as-sabiqin al-awwalin fil Islam. Beliau radhiyallahu anhu termasuk as-sabiqun al-awwalun, golongan yang pertama dalam masuk Islam. Wa hajaral hijratain. Beliau juga termasuk salah seorang sahabah yang pernah berhijrah ke dua negara atau ke dua tempat, dua kali hijrah. Beliau pernah hijrah dua kali, yaitu hijrah yang pertama ke Habasyah dan hijrah yang kedua ke Madinah. Wa syahida Badran wa ma ba'daha min al-masyahid. Beliau radhiyallahu an juga ikut serta dalam peperangan Badr dan pertempuran-pertempuran sesudahnya. Talaqqa minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan min al-Qur'an. Beliau mengambil 70 surat Al-Qur'an. 70 surat dari Al-Qur'an langsung dari Rasul alaihi salatu wasallam. Beliau mempelajari dan mengambil 70 surat lebih dari Al-Quran langsung melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam. Waqala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwalil Islam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan kepada beliau di awal Islam ini, di awal Islam, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, innaka la ghulamun muallam. Sesungguhnya engkau adalah anak kecil yang terpelajar. Kamu adalah anak kecil yang terpelajar. Maksudnya, yang cerdas. akan menjadi orang besar di kemudian hari. Faqala, dan juga Nabi SAW pernah bersabda tentang keutamaan Ibnu Mas'ud, man ahabba an yaqra' al-Qur'ana ghaddan kama unzil falyaqra'hu 'ala qira'ati ibni ummi 'abdin. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an ghaddan dalam keadaan segar, kama unzil sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkannya, falyaqra' 'ala qira'ati ibni ummi 'abd, maka hendaknya dia membaca seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Ummi 'Abd, yakni Ibnu Mas'ud dinisbatkan kepada ibunya. Nama ibunya Ummi 'Abd. Maka Rasul di sini mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an seperti diturunkannya Al-Qur'an itu, tidak berubah, masih murni, maka bacalah seperti bacaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. وفي صحيح البخاري عن جرير بن صحيح البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود pernah berkata لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. Sungguh sahabat-sahabat Rasul عليه الصلاة والسلام mereka benar-benar mengetahui bahwa aku adalah orang yang paling berilmu dalam kitab Allah. Kata Ibn Mas'ud, sungguh, sahabat-sahabat Rasulullah, mereka tahu bahwa aku adalah orang yang berilmu tentang Al-Quran. Maka dari sini terdapat pujian untuk diri sendiri. Dan dijelaskan oleh para ulama bahwa hukumnya, apa hukum memuji diri sendiri? Jawabannya, jika itu terdapat suatu kemaslahatan dan suatu hajah, dan dalam rangka menolak mafsadah, maka boleh. Boleh. Memuji diri sendiri jika itu untuk suatu kemaslahatan. Sebagaimana halnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan juga beberapa sahabat yang lain, Utsman bin Affan pernah memuji diri sendiri, demikian juga Yusuf, Nabiullah Yusuf alaihissalam, beliau yang mengatakan ij'alni 'ala khazainil ard. Jadikanlah aku sebagai bendahara di muka bumi ini. Inni hafizun 'alim. Sungguhnya aku orang yang Hafiz, yang amanah, yang bisa memegang amanah dan alim, dan aku adalah orang yang berilmu. Tidak mengapa memuji diri sendiri jika itu terdapat suatu kemaslahatan. Jika terdapat suatu kemaslahatan dan ada keperluan butuh untuk diterangkan kondisi dirinya dan dalam rangka mencegah mafsadah, maka ini boleh. Adapun memuji diri sendiri yang terlarang, yaitu tazkiyatun nafs, yang terlarang adalah dalam rangka ujub, merasa bangga terhadap dirinya, takabur, merasa dirinya di atas dari saudaranya, merasa punya kelebihan dari yang lain, merendahkan yang lain, maka ini tercela dan haram hukumnya yang seperti ini. Akan tapi jika memuji diri sendiri dalam rangka terdapat masalah supaya orang-orang mempelajari ilmu dari dia, supaya tahu bahwa beliau seorang yang betul-betul berkompeten dalam bidang tersebut, dan tidak ada yang mengabarkannya, maka boleh bagi dia memuji diri sendiri dalam tujuan itu, untuk suatu kemaslahatan. Dan juga dari penggalan ini juga kita ketahui bahwa Ibnu Mas'ud merupakan senior kibar para sahabat radhiyallahu anhum yang memiliki ilmu yang sangat luas. Beliau mengatakan, laqad alima ashabu rasulillah. Sungguh benar-benar sahabat-sahabat Rasul tahu bahwa aku adalah orang yang paling berilmu tentang Al-Quran. Menunjukkan beliau bukan sahabat biasa. Beliau seorang sahabat yang dalam, yang luas ilmunya. Min kibar ulama as-sahabah. Min kibar ya ulama as-sahabah radhiyallahu anhu. Waqala, dan juga Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Demi zat yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Ma unzilat suratun min kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazalat. Tidaklah ada satu surat pun yang diturunkan dalam kitabullah kecuali aku tahu di mana diturunkan, di mana ayat itu diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat. Dan tidak pula ada satu ayat pun yang turun dari kitabullah kecuali aku tahu kepada siapa dia diturunkan. Satu ayat pun yang turun kepada Rasul kecuali Abdullah bin Mas'ud tahu di mana ayat itu turun, kapan turunnya, dan untuk siapa, dan untuk siapa dia diturunkan. Qala walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhul ibil larakibtu ilaih. Seandainya aku tahu ada seseorang yang lebih berilmu tentang Al-Quran daripada aku, tablughuhul ibil, yang bisa ditemui dia, yang orang itu bisa saya temui dengan kendaraan, dengan unta, larakibtu ilaih, pasti aku akan berangkat untuk menjumpai orang tersebut. Beliau di sini, di akhir kalimat ini beliau mengatakan, seandainya aku tahu ada orang yang lebih berilmu tentang Al-Quran daripada aku, pasti aku akan tempuh, aku akan berjumpa, dan aku akan belajar ilmu darinya. Di sini maksudnya beliau adalah tidak ada. Yang paling berilmu adalah aku. Dan beliau tidak mengetahui ada orang yang lebih berilmu lagi tentang Al-Quran daripada beliau. Maksudnya, dan dijelaskan para ulama bahwa ini kemungkinan ucapan yang beliau ucapkan ini di masa di zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, di zaman Uthman bin Affan sebagai khalifah, di saat mayoritas senior-senior para sahabat sudah wafat, sudah banyak yang meninggal, tinggal sahabat-sahabat yang muda atau banyak para tabi'in. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan yang demikian, seandainya aku mengetahui ada sahabat, ada orang yang lebih paham tentang Al-Quran daripada aku, aku akan bertemu dengannya, walaupun aku menempuh suatu perjalanan yang jauh, menempuh dengan kendaraan. Maka Ibnu Mas'ud di sini menafikan adanya orang yang berilmu tentang kitab Allah yang lebih dari dia. قال رحمه الله قال وكان ممن خدم النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود termasuk salah seorang sahabat yang berkhidmat, yang membantu Nabi عليه الصلاة والسلام. فكان صاحبا عليه وطهوره ووساده. Beliau ابن مسعود رضي الله عنه orang yang sering menyiapkan sandal Nabi عليه الصلاة والسلام, mengambilkan air wudhunya, dan mengambil bantal untuk sandarannya. Nah, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud, beliau termasuk sahabat yang membantu, sering membantu mendampingi Rasulullah SAW, menyiapkan sandalnya, mengambilkan air wudhunya, dan mengambilkan bantal untuk bersandarnya Nabi SAW. Hatta qala Abu Mas'ud al-Ash'ari, Abu Musa al-Ash'ari, sampai-sampai Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu beliau berkata, qadimtu ana wa akhi min al-Yaman famakathna hinan ma nara illa anna Abdullah ibn Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku dan saudaraku datang ke Madinah. Aku datang dari Yaman dan saudaraku datang ke Madinah, famakathna, maka kami tinggal di Madinah beberapa saat. Ma nara illa Abdullah, illa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi. Dan kami selama tinggal di Madinah itu, kami selalu menganggap bahwa Ibnu Mas'ud, kami selalu melihat bahwa Ibnu Mas'ud itu, kami kira dia adalah salah seorang dari keluarga Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Lima narahu min dukhulihi wa dukhuli ummihi 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan seringnya beliau Ibnu Mas'ud dan juga ibunya sering masuk, bertemu, berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wassalam, masuk keluar ke rumah Rasul alaihi salatu wassalam, sampai-sampai kata Abu Musa al-Asy'ari, sampai-sampai kami mengira bahwa Ibnu Mas'ud itu termasuk anggota keluarga Nabi. Saking seringnya masuk keluar dari rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa min ajli mulazamatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'athara bihi wa bihadihi. Dan dikarenakan seringnya beliau mulazamah mendampingi Rasul alaihi salatu wassalam, maka ta'athara bih, beliau radhiyallahu anhu terpengaruh pada jiwanya seperti Rasul alaihi salatu wassalam, terpengaruh pada jiwanya karena seringnya beliau menemani Rasul dan bermula jamah dengan Nabi sampai-sampai Ibnu Mas'ud terpengaruh dengan jiwa Rasul alaihi salatu wassalam, terpengaruh pada jiwa beliau juga. Wa bihadihi, dan beliau juga terpengaruh dengan petunjuk-petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka di sini merupakan keutamaan dan kemuliaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang mana hal itu bisa didapat, beliau bisa raih hal tersebut dikarenakan beliau sering mendampingi Nabi alaihi salatu wassalam, dan sampai-sampai beliau mendapat ilmu yang banyak, mendapat kebaikan yang sangat agung, berakhlak dan akhlak Nabi, dan mengikuti, terpengaruh dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Hatta qala fi Hudzaifah, sampai-sampai Hudzaifah Ibnu al-Yaman beliau mengatakan, ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengetahui ada seorang pun yang lebih mirip petunjuknya dan sifatnya dengan Nabi alaihi salatu wasallam daripada min ibni ummi abd, daripada ibnu ummi abd, daripada Ibnu Mas'ud. Kata Hudzaifah, aku tidak melihat ada seorang pun yang lebih dekat kemiripannya dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dari sisi petunjuknya dan sifat-sifatnya daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Inilah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau seorang sahabat yang mulia yang bermula zamah dengan Nabi, bahkan beliau termasuk khadim, pembantu Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menyiapkan air wudhunya dan beberapa keperluan beliau. Ba'athahu Umar ibn al-Khattab ila al-Kufah. Umar ibn al-Khattab mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah di masa khalifah beliau, di masa kekhilafahan Umar. Beliau mengutus Ibnu Mas'ud ke negeri Kufah. Tujuannya apa? Liyu'allimahum umura dinihim, untuk mengajarkan kepada mereka agama mereka. Wa ba'atha Ammaran amiran, dan juga Umar mengutus Ammar sebagai amirnya. Jadi Umar mengutus Ammar dan Ibnu Mas'ud. Ammar diutus sebagai pemimpinnya di Kufah, sebagai amir di masa kekhilafahan Umar, dan juga Umar mengutus Abdullah bin Mas'ud sebagai muallim, pengajar dan pembimbing yang mengajarkan ilmu di tengah-tengah mereka. Wa qala, dan Umar bin Khattab mengatakan tentang kedua orang ini, Ammar dan Umar dan Abdullah bin Mas'ud. Umar mengatakan tentang kedua orang ini, innahuma minan nujaba, sesungguhnya keduanya ini merupakan orang-orang cerdik, cerdas, min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang-orang yang cerdas dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Faqtadu bihima, maka ikutilah keduanya. Thumma ammarahu Utsman 'ala al-Kufah. Naam. Ini ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memuji Abdullah bin Mas'ud dan Ammar. Kemudian thumma ammarahu Utsman, kemudian di saat pemerintah Khalifah Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan merintahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk menjadi pemimpin di negeri Kufah. Thumma ammarahu Utsman 'ala al-Kufah, kemudian Utsman mengangkatnya sebagai pemimpin di negeri Kufah. Thumma 'azalahu, kemudian tidak berapa lama Utsman bin Affan menurunkannya lagi, menurunkan Abdullah bin Mas'ud dari jabatannya. Wa amarahu birruju'i ila al-Madinah, dan Utsman bin Affan memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk kembali ke Madinah. Fatuwfiya fiha sanata 32, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau wafat di tahun 32 Hijriah. Fadufina bil Baqi'i wa huwa ibnu bid'in wa sab'ina sana, beliau dimakamkan di kuburan Baqi' dan umur beliau sekitar ibnu bid'in wa sab'in, 70-an tahun. 70-an tahun lebih. Nah, itulah biografi singkat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang berikutnya yang terkenal dengan ilmu tafsir, atau sebelum itu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau juga dikenal dengan sahabat yang meluangkan waktunya untuk talabul ilmi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau di antara sahabat yang meluangkan waktunya untuk para talabul ilmi. Dan juga di antara sebab terbesarnya ilmu-ilmu sahabat itu menyebar disebabkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sering duduk bermajlis dengan para talabul ilmi, mengajarkan kepada mereka ilmu, sehingga Ibnu Mas'ud memiliki murid-murid yang sangat banyak. Memiliki murid-murid dari kalangan tabi'in yang sangat banyak. Dan kemudian mereka pun menyebarkan ilmu yang mereka dapat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan ada beberapa sahabat yang mirip seperti Ibnu Mas'ud, yang mereka meluangkan waktu mereka untuk duduk bersama para thullabul ilm. Mereka mewariskan ilmu-ilmu mereka, menyampaikan ilmu yang ada pada mereka kepada murid-muridnya. Dan sering thullabul ilm bersama murid-muridnya, seperti Ibnu Abbas juga akan kita baca ini. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, Zaid ibn Thabit, Abu Musa al-Ash'ari. Maka mereka ini yang tadi disebutkan itu memiliki murid-murid yang sangat banyak, dikarenakan mereka memiliki dars, memiliki majelis-majelis ilmu dengan murid-muridnya, sehingga dengan itu menyebarlah ilmu dari mereka. Yang ketiga, Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau anak paman Rasul alaihi salatu wassalam. Sepupu. Sepupunya Rasul alaihi salatu wassalam. Namanya adalah Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah ibn Abbas bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kakeknya Abdul Muttalib. Huwa ibnu ammi Rasulillah. Wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Ibnu Abbas lahir 3 tahun sebelum hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah. Wulida qabla al-hijrah bi 3 sinin. Sebelum hijrah ke Madinah, beliau 3 tahun sebelum hijrah lahir. Lazama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li'annahu ibnu ammihi. Beliau bermulazamah juga dengan Nabi alaihi salatu wassalam dikarenakan beliau adalah sepupunya sendiri, anak pamannya. Sehingga dari kecil beliau dalam pangkuan Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau juga termasuk kerabat dekat Rasul alaihi salatu wassalam. Kerabat dekat itu biasa masuk keluar rumah ke saudaranya sering. Demikianlah Ibnu Abbas sedari kecil beliau sering masuk keluar rumah Rasul alaihi salatu wassalam, sudah terdidik dari kecil dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa khalatuhu Maimunah tahta an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bibi Ibnu Abbas, Maimunah, bibinya. Khalah adalah bibi dari jalur siapa? Khalah dari jalur ibu. Kalau ammah dari jalur ayah. Bibi dari jalur ibu, khalahnya Ibnu Abbas, itu Maimunah. Maimunah, siapanya Rasulullah? Istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bibinya Ibnu Abbas itu istrinya Rasul, Maimunah ibn al-Harith. Maimunah tahta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah di bawah naungan, yakni istri Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi ibunya Ibnu Mas'ud itu punya saudara atau punya saudari namanya Maimunah. Siapa nama ibunya Ibnu Mas'ud? Lubabah. Ibunya Ibnu Mas'ud namanya Lubabah bintul Harith. Ibunya Ibnu Mas'ud Lubabah bintul Harith. Saudaranya Maimunah, saudarinya Maimunah. Maimunah menikah dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Lubabah bintul Harith, kunyahnya Ummul Fadl. Ummul Fadl. Fadhammahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi. Nabi alaihi wasallam suatu ketika pernah mendekap, mengangkatnya dan mendekap ke dadanya. Wa qala, ini bisa Ibnu Abbas masih kecil. Nabi alaihi wasallam mengangkatnya dan mendekapnya, memeluknya. Kemudian beliau mengatakan, "Allahumma 'allimhu al-hikmata." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya al-hikmah. Al-hikmah adalah al-ilm wal fahm. Anugerahkanlah kepadanya al-ilm dan pemahaman, ilmu dan pemahaman. Wa fi riwayatin al-kitab, dalam riwayat yang lain disebutkan, Allahumma 'allimhul kitab. Yani Al-Qur'an. Ya Allah, ajarkanlah, anugerahkanlah dia tentang pemahaman Al-Qur'an. Nah, ini merupakan doa Nabi alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dan juga dari sini juga terdapat bolehnya seseorang melakukan perbuatan yang seperti ini dalam rangka kasih sayang dan sebagai bentuk rahmah terhadap yang kecil. Terlebih kerabat dekatnya, boleh dia mendekapnya sambil mendoakan kebaikan untuknya, sebagaimana perbuatan Rasul alaihi salatu wasallam. Faqala lahu hina wada'a lahu wudu'ahu, dan juga pernah suatu ketika Nabi alaihi salam mengatakan kepada Ibnu Abbas, di saat Ibnu Abbas menyiapkan air wudu Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma faqqihhu fid din. Rasul mengatakan, mendoakan Ibnu Abbas di saat beliau menyiapkan air wudu Nabi, maka Rasul mendoakan, Allahumma ya Allah faqqihhu fid din, fahamkanlah dia tentang agama ini. Al-fiqh, yakni al-fahm. Al-fiqh adalah al-fahm. Fahamkanlah dia tentang agama. Fakana bihadha ad-du'a al-mubarak habra al-ummah fi nashri tafsir al-fiqh. Maka dengan sebab doa Nabi alaihi salatu wasallam inilah beliau menjadi, sudah masuk maghrib. Baik, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Faqallahu al-jami'a wa hibratahu alhamdulillah.